bila engkau di sini. Mungkin cinta terestui dengan senyum juga tawa penuh kasih sayang. Kau di sana terbelenggu tata suci penuh nilai dan aturan penjarakan rasa cinta. Biar saja kita kundang bendung asmara yang terbingkai. Terlalu sulit menentang norma yang telah lama saja kita tunda bendung asmara yang terbingkai. Terlalu sulit menentang norma